Tapi jangan dipikirin, cari aja cowok lain biar enggak kita batin. Sudah jangan deal, nanti kamu tambah pusing. Bisa-bisa kamu gila.